الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan lanjutkan pada terakhir dari kita di Tauhid, dan telah kita masuk membaca sedikit dari bab larangan banyak sumpah. Bab larangan banyak sumpah, dan telah kita ambil ayat yang beliau bawakan sebagai dalil dari judul yang beliau sebutkan, yaitu tentang larangan Allah SWT kepada muslim untuk banyak mengucapkan sumpah dengan lisan. Lalu kemudian kita masuk pada faedah al-fawaidu. Yang pertama, bayan musamahatul Islam. Baik. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan memberikan hukuman kepada kalian manusia karena kesia-siaan dalam sumpah, yaitu sesuatu yang tidak dimaksudkan dengannya kesungguhan. Ini termasuk daripada sama satu dinul Islam, tentang bijaksananya agama Islam dan jika rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Apabila manusia itu dihisab, dihitung setiap apa yang keluar dari mereka, sungguh tidak ada naam satu pun tempat melainkan akan mendapatkan ikhob dari Allah SWT dari badannya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak akan tersisa. Nah, anggota badan yang lepas dari dosa. Tapi bahkan tetapi Allah SWT tidak akan membebankan manusia kecuali apa yang mereka mampu, sehingga apa yang mereka tidak maksudkan sesuatu, nah, baik dari sumpah, maka tidak akan diberikan balasan berupa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dianggap dan akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disengaja. Baik, apa yang disengaja. Adapun bersitan-bersitan hati selama tidak dipraktekkan dengan anggota badan, maka itu belum diberikan naam sebagai atau belum dianggap sebagai suatu kejelekan. Justru kalau dia tinggalkan, malah mendapatkan satu kebaikan. Faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat untuk berbuat kejelekan, kemudian dia tidak merealisasikan ya keinginannya tersebut, maka Allah akan tulis satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Baik. Ini diantara daripada ayat yang menjelaskan tentang samahah, bijaksananya dan begitu sangat memahaminya dinul Islam terhadap umatnya, tidak menganggap dan disengaja. Kemudian yang kedua, la itsma wa la kafarata filaqwil yamin. Tidak ada dosa, tidak pula ada tebusan pada sumpah yang sifatnya tidak disengaja atau sia-sia. Dia bersumpah dengan kalimat sumpah demi Allah, ya, maka hal tersebut tidak mendapati hukuman apa-apa dalam Islam, karena tadi dia tidak meniatkan dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, tahrimul hanab fil yamin al maqsudati li ghairi maslahatin. Apa haram hukumnya melanggar janji? Melanggar janji hukumnya haram. Al maqsudah yang dimaksudkan li ghairi maslahatin, bukan untuk sebuah kemaslahatan. Jadi kalau kita melanggar janji bukan dalam rangka untuk suatu kemaslahatan, hukumnya haram. Dan bahkan kalau sering, maka dijadikan suatu tanda daripada tanda seorang munafik. Kalau sering, bukan dalam rangka untuk maslahat. Tetapi kalau dalam rangka untuk maslahat, maka afdhal wa aula an yahnathuhu. Kalau seandainya sumpahnya tadi adalah sesuatu yang sifatnya adalah mudarat bagi diri atau bagi orang lain, maka lebih baik untuk dia ingkari. Kalau seandainya pengingkaran tadi adalah lebih utama dan lebih afdol daripada dia memegang janji, maka hukumnya wajib mengingkar. Ini masalah sumpah. Kalau kita bersumpah ya, kemudian kita melanggar tanpa ada kemaslahatan, hukumnya haram. Tapi kalau kita bersumpah, di dalam sumpah tadi membahayakan diri atau orang lain, maka wajib untuk mengingkari, berpindah kepada yang lebih aslah, yang lebih baik. Dan dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tetapi hanya cukup membayar apa? Kafarah. Baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis apa, man halafa ala yamini Rasul, barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah, tsumma ra'a aqallillahi minha, kemudian dia melihat yang lainnya dengan menghindari sumpah tadi lebih menunjukkan kepada ketakwaan, faliyat taqwa, maka hendaklah dia mendatanginya. Dia melanggar sumpahnya kemudian membayar kafarah. Tetapi kalau enggak ada maslahat, ya dia melanggar sumpahnya dan memang jadi sifatnya, maka hukumnya haram dan berancam dengan ancaman yang sangat membahayakan bagi dirinya, yaitu sifat dari sifat orang-orang munafik. Kemudian yang keempat, wujubul kafarah, wajib membayar kafarah, wajib membayar tebusan. Jadi kalau dulu kita pernah bersumpah kemudian kita ingkari, maka sekarang bayar ketika sudah tahu. Nah, kalau dulu belum tahu maka hukumnya la'am la ba'sa, tidak apa-apa. Tetapi sekarang kalau kita sudah tahu, dulu kita pernah berjanji dan kita pernah mengingkari, tidak cukup hanya sekedar minta maaf dan bertobat, tapi harus membayar apa? Kafarah. Fil yamin, pada sumpah yang dia ucapkan, allati halafa fiha, yang dia mengingkari pada sumpahnya. Wa hiya kama fassalah Allahu fil ayah, dan kafarah tadi sudah Allah tafsirkan, rincikan dalam ayat. Memberi makan 10 miskin, memberi pakaian 10, atau bebaskan budak, atau puasa 3 hari berturut-turut. Bagaimana caranya? Sekarang soalnya kita masak, kita perkirakan 10 orang, kita hidangkan sampai mereka kenyang. Jangan dijatah sepiring-sepiring, sediakan nasinya, sediakan lauknya, makan sampai kenyang. Sudah ya, 10 ya, yang kita anggap sebagai seorang yang miskin, mereka makan sampai ini selesai, sudah. Ini cara bayar kafarah. Kalau kita ingin bayar pakaian ya cukup, kalau wanita ya bayar, kalau laki-laki ya kemeja, kalau mau ditambah sama celananya landas kiruan, atau kemeja dengan sarung afdol, dengan peci lebih baik. Tapi kalau mencukupkan dengan gamis atau dengan jubah, ini juga lambat sah. Nah, kalau kita masuk orang yang tidak mampu, maka berpindah ke yang ketiga, puasa 3 hari berturut-turut. Nah, ini suara dari kafarah. Dan ini belum membudaya di tengah-tengah kita, karena belum paham dan sebagian mereka tidak tahu. Dan memang kalau di kita ini jarang orang yang sumpah, karena sumpah ini termasuk sakral dalam adat-adat kita ini. Janji sumpah ini perkara sangat mengerikan kalau kita ini, sehingga jarang orang yang melakukannya kecuali sekedarnya saja. Sawi. Tetapi kalau di Arab, sumpah ini kayak surat perkara yang sifatnya biasa, sehingga mereka sering bayarkan tolong. Sawi. Kemudian yang kelima, sabaqat Islam ila tahriril abid wa hatta ala dhalik. Yang berlalu di dalam Islam, ya, pembebasan budak, ya, anjuran untuk membebaskan budak dan mendorong untuk hal itu. Yang keenam, tahrimul ikhtar minan hanif, haram banyak bersumpah. Ketujuh, wujubu hifdil yamini anil kadhib, wajib menjaga sumpah dari kedustaan, sumpah palsu. Hati-hati sumpah dengan sumpah palsu. Ini seorang itu bersumpah dalam rangka untuk menguatkan ucapannya, juga dalam rangka untuk bersembunyi di bawah kedustaan. Ini sumpah. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah manusia. Sumpah bisa jadi untuk membuktikan, ya, keseriusan. Sumpah na'am untuk membuktikan kesungguhan, atau sumpah dalam rangka untuk bersembunyi di balik kedustaan. Munasabatul ayat lil bab, cocoknya keserasian antara ayat dengan bab dari sisi mana? Ini sangat penting, ya. Sangat penting mengetahui keserasian antara dalil dengan istidlal, dalil dengan amal, dalil dengan cara pengambilannya dari mana. Ini sangat penting untuk kita paham bersama. Baik. Dalil dengan ayat ini mana tesis pendalilannya? Ini sangat pentingnya. Ini harus kita pelajari. Jangan sampai seorang berdalil tapi tidak paham mana yang dimaksudkan. Dan ini yang sering. Jadi, nah, pada kaum muslimin khususnya para thalabatul ilm. Ayat ini kata beliau, haitsu dallatil ayatu ala tahrimil ikhtar minal halif li ghairi sabab. Bab dengan ayat keserasiannya dari sisi bahwasannya ayat ini menunjukkan haram untuk memperbanyak sumpah tanpa sebab. Disebutkan dengan jelas ayatnya tadi. Dan pengambilan sebuah dalil, kesimpulan dari dalil itu banyak cara. Ya, mengambil kesimpulan dari sebuah dalil itu ada berbagai macam cara yang disebutkan di dalam usul fiqh. Ya, ilmu yang mempelajari apa nama seluk-beluk dalil, usul fikih. Ya, ilmu yang mempelajari seluk-beluk dalil. Ya, bagaimana seperti ini, bagaimana seperti itu, kok seperti ini, kok seperti itu, jadinya kok hukumnya kayak gini, kok hukumnya kayak gitu, dari mana mengambilnya, dari sisi apa. Jadi kalau kita pengin paham, ya, tentang masalah seluk-beluk dalil dan seputarnya, maka pelajari kitab usul fikih. Kita akan paham, ya, terjadinya berbagai macam silang pendapat para ulama ini karena dari sisi ini, dari sisi ini. Jadi kalau kita menyaksikan perbedaan pandang dari para ulama, kita enggak mumet, ya, kita enggak mumet, kadang enggak cenderung taklid, enggak cenderung ikut-ikutan, karena kita paham, ya, kayak Syekh Na'am al-Alama fulan berpendapat dengan ini karena dibangun pemahamannya seperti ini, tersebut dalam ilmu tadi. Kemudian yang mukhalifnya, yang menyisihinya, beda pendapat karena dia mengambil usulnya dari sini. Baik, sehingga apa? Kita menyikapi hal ini sebagai sikap yang sifatnya, ya, ilmiah. Baik. Tapi memang butuh tarkis, usul fikih ini butuh benar-benar konsentrasi. Susah dalam apa namanya mengikutinya kalau kita enggak, ya, fokus. Ya, tarokus, tarkis, benar-benar memusatkan. Karena ilmu fikih akidah itu buah. Ini kalau kita ingin tahu ilmu fikih tauhid akidah ini buah, sudah matang tinggal makan. Ya, gampangannya kita belajar akidah ini sudah matang tinggal kita makan saja. Ya. Demikian juga fikih sudah matang tinggal kita konsumsi saja. Ya, sebelumnya ada ilmu yang sifatnya mendasar ini. Bagaimana cara menanam, kalau pohon itu kan, bagaimana cara mengurusi, ya, bagaimana cara apa namanya memetik, memanen. Nah itulah. Jadi kita sebelum menginjak ya pelajaran fikih, biasanya kalau kita punya ya, ilmu qawaidul fikih atau usul fikih, ini nikmat belajar fikih. Enggak belajar saja kadang nikmat. Ya fikih itu. Kalau kita memang rada sedikit ada kebosanan, karena itu saja sebagian mengatakan, karena memang tidak paham caranya sehingga dia memetik buahnya, langsung memetik buahnya dan tidak tahu cara bagaimana merawat ya, menumbuhkan dan menanam. Jadi ilmu fikih dan ilmu akidah itu sudah hasil ya, hasil daripada ilmu-ilmu tadi. Munasabatul ayat ini tauhid, cocoknya kenapa bab ini dimasukkan dalam kitab tauhid, apa hubungannya sumpah dengan tauhid? Ya enggak ada hubungannya sekilas. Sumpah-sumpah tauhid ikhlas, apa hubungannya sumpah dengan ikhlas? Kan disebutkan di sini beliau haitu. Haitu dalalatil ayat wala ta'limi ikhbari min al-hadith. Karena dzalika kan kusuri ta'limi lahi wa dzalika munafil li tauhid. Ayat ini menunjukkan haramnya memperbanyak sumpah, karena dipahami bersama sumpah itu harus dengan apa? Menyebut nama Allah, tidak boleh dengan selainnya. Ya, sumpah demi langit, sumpah demi penunggu bumi, sumpah demi penunggu laut, sumpah dengan nenek moyangnya. Ini sendiri pembahasannya, ini haram. Kenapa? Karena bersumpah dengan makhluk ini syirik. Kenapa syirik? Karena apa? Dalam hatinya ada pengagungan. Dari sisi pengagungan inilah ya sumpah tadi apa syirik. Kenapa? Karena pengagungan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah, bukan haknya makhluk. Baik. Adapun memperbanyak sumpah juga masuk dalam kesyirikan. Dari sisi mana? Li'anna dzalika tanaqqusun li ta'dhimillah. Ya, karena hal itu mengurangi pengagungannya terhadap Allah. Dikit-dikit Allah, sedikit-sedikit wallah, seakan-akan Allah itu tidak ada harganya. Wa dzalika munafin li tauhid, dan merendahkan Allah ini mengurangi ketauhidan dia. Karena salah barang siapa yang dia mengagungkan seseorang, dia akan menjaga. Ya, barang siapa yang mengagungkan seseorang, mengagungkan ya, makhluk gampangannya, dia akan ya berwibawa dalam hatinya. Dia akan berhati-hati menyebut namanya. Kalau dia mengaku tauhid, orang yang muwahhid kemudian gampang dalam bersumpah, seakan-akan tidak ada pengagungan dalam hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sisi itu maka hadisnya dimasukkan dalam salah satu bab daripada bab yang mengurangi tauhidnya seseorang. Qala rahimallahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu manfaqatun lis-sil'ati wa mumhaqatun lil-kasb akhraja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, ini dalil yang kedua. Berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata, sumpah ini kan ini memberi keuntungan pada dagangan dan menghancurkan terhadap pencarian. Ini barokahnya, menghancurkan barokah mata pencarian. Sumpah manfaat buat dagangan, laris. Tetapi menghancurkan barokah maisyah. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau sumpahnya ya sahihah, benar sumpah yang ya jujur, dan dia tidak banyak bersumpah, maka tidak apa-apa. Kadang sebagian pembeli itu ya mengesalkan, sebagian pembeli itu bikin ya marah sehingga harus perlu sumpah, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak perlu sumpah, maka tidak perlu kita bersumpah. Tapi kalau dituntut, maka bersumpah dengan sumpah yang sidik, yang jujur. Asyarful kalimat, penjelasan dari kalimat. Manfaqatun lisil'ah ay sababun lirawajiha wa ribhiha fil hadir. Sumpah itu merupakan sebab larisnya dagangan dan keuntungan pada waktu itu. Karena biasanya seorang itu kalau sudah sumpah percaya, Nah, jadi kalau sumpahnya pedagang jangan percaya. Ya, kadang pedagang itu banyak dusta. Ya, banyak yang mereka pakai simsar, simsar atau modelnya apa namanya partner untuk nipu, apalagi di pasar. Apalagi di pasar dan melihat kita ini orang yang butuh. Kita ngomong juga sering terjebak, tapi seperti ini keadaannya. Jadi dia punya ya, teman-teman. Nah, ketika kita datang untuk membeli, orang tadi datang. Dia membeli persis apa yang kita beli. Dia nawar. Kita nawar, dia nawar. Karena dia tahu apa namanya belakang kita keseriusan dalam membeli. Dia tawarlah sekian dan sekian, sekian dan sekian. Dalam rangka untuk menaikkan harga tadi. Nah, ini hukumnya haram dalam Islam. Jadi dalam artian mengadakan perjanjian dengan orang dalam rangka untuk menaikkan dagangan dengan dusta. Ya, atau perdagangan dari sumpah. Tadi sudah ada orang nawar sekian, enggak saya kasih. Modalnya dia belum dapat. Ini biasa kita mendengar dari mereka. Baik. Sampai sumpah demi Allah. Nah, di sini biasanya akan cepat percaya si pembeli tersebut kalau sudah dibandingi dengan sumpah. Maka disebutkan sumpah ini memang terdapat manfaat mempercepat laris lakunya ya, seorang yang berjualan. Tetapi mamhaqatun, kalau yang di bawah muhiqqatun, yang benar yang di atas mumhiqatun. Mumhaqatun lil kasab ay sababun li zawali barakatil kasab. Ini tetapi sumpah juga sebagai sebab hilangnya barokah mata pencarian. Baik, kurang barokahnya. Syarhul ijmali yukhbirun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits anna halfal ba'i 'ala sin'ati kadiban qad yurawijuha wa yu'di ila bai'iha wa ribhu fiha lakinnahu sababun li zawali barakati kasbiha wa 'adami namaihi fa ya'tihi an-naqs min abwabin ukhra wa rubbama dhahaba ra'sul mali wa ribh ma'an fa innama 'indallahi la yanalu bi ma'siyatihi wad dunya wa in tazakhrafat lil 'asi mu'aqqatan fa inna nihayataha ila zawali wal iqami fil akhirah. Rasul dalam hadis ini mengabarkan bahwasanya sumpahnya seorang pedagang terhadap barang dagangannya dengan dusta terkadang memang bisa ya melariskannya dan mengantarkan kepada pembelian si pembeli terhadap barangnya dan juga keuntungan. Mungkin sesaat ya, sesaat ketika waktu transaksi seakan-akan ya, barangnya laku ya, kemudian harganya juga melampaui dari Rasul Mal modal, sepintas mendapatkan keuntungan ya, dengan sumpah tadi bisa membuat barangnya laku, kemudian sepintas tadi juga dia seakan-akan memperoleh apa keuntungan. Tetapi tidak dia sadari bahwasannya sumpah itu sebab hilangnya barokah mata pencariannya, tidak berkembangnya, kemudian menghilangkan apa namanya barokah daripada mata pencariannya dari pintu yang lain, kata Rasul. Terkadang hilang modalnya, hilang keuntungannya bersama-sama. Terkadang hilangnya bersama-sama akibat sebab ya perbuatan maksiat tadi. Maka kata beliau, sesuatu yang ada di sisi Allah tidak akan didapat dengan bermaksiat kepada Allah. Dan dunia ini walaupun dihiasi ya, terhadap orang yang bermaksiat, sifatnya sementara. Terkadang dunia ini diberikan kepada orang yang bermaksiat, tapi sifatnya sementara. Karena apa? Ujung-ujungnya akan hilang. Dan apa? Berakibat hukuman nanti di akhirat. Maka sebagian para sahabat di antara Ibnu Mas'ud mengatakan, fa'inad dunia na'am imma ghaniyan wa imma fakirun, dunia ini bisa jadi orang kaya atau orang miskin. Ya, wa ana, katanya, dan aku ini la ubali fi ayyihima ubtuliya bihi, aku enggak peduli dengan apa aku yang dicoba. Dengan kaya alhamdulillah, ini juga ujian. Dengan miskin juga alhamdulillah, ini ujian. Aku enggak memikirkan apapun diuji dengannya, itu semuanya baik. Karena dunia ini adalah kesemuan belaka yang tidak akan mendapatkan sesuatu ya yang sifatnya hakiki, melainkan hanya sekedar semu. Ini kata beliau, al-fawaidu tahrimul iktari minal halif, hukumnya haram banyak sumpah. Tadi sudah tahrimul tarwijil sila'i bin haram, haram hukumnya ya tarwij, melakukan barang dagangan dengan perkara yang haram, melakukan barang dagangan dengan barang perkara yang haram. Pengen cepat laku tapi pakainya barang haram, kalau pengen cepat laku ya dijual dengan harga miring, modal dapat, keuntungan dapat walaupun sedikit, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Baik. Atau dia pergi ke tempat-tempat yang memang kalau dia jual di sana barangnya mahal, lambas, caranya halal ya. Seperti kalau misalkan kita jual pakaian, pergi ke luar Jawa, Riau, daerah Kalimantan, ini pakaian mahal-mahal. Baik. Di sini murah, dijual di sana mahal. Ini boleh, itu caranya yang syar'i. Nah, atau kalau kita modal nyetok yang banyak, kemudian dijual sesuai dengan pasaran. Ya, giliran yang lain habis, kita masih punya stok banyak, dalam artian kita masih memiliki banyak nahan dagangan. Jangan sampai seseorang berdagang dengan cara yang haram, sumpah-sumpah yang haram. Karena yang namanya berdagang itu enggak harus ya, menyampaikan prosulman yang modalnya berapa, enggak harus, ini rahasia. Nah, ditanya enggak bisa. Enggak bisa untuk disampaikan. Baik. Dan yang ketiga, al-kadzib fil bai' wa syira' sababun lizawalil barakah. Dusta dalam jual beli sebab daripada hilangnya barakah. Karena jual beli itu hukumnya saling ridha, kalau enggak ridha maka enggak naam sah. Akan disebutkan dalam hadis, al-bay' bil khiyar, jual beli itu khiyar, ada hak pilih, hak lanjut dan hak pilih. Ya, fa'in radiya, fa'in apa namanya, radiya, kalau seandainya keduanya ridho dan menyebutkan apa yang ada pada barangnya, dari cacatnya, dari kelebihannya, semuanya tampak, maka diridhoi. Kalau tidak, ada yang disembunyikan dari aib-aibnya, yang ditampakkan telah yang bagus-bagusnya, yang muhiqat barokah tubai'i, maka akan hancurlah barokah jual belinya. Ini adalah daripada faedah dalam jual belinya. Baik. Munasabah hadis dengan bab haitsu dalal hadis ala tahrimil ikthar minal halif li ghairi sababin. Ya, sudah sebutkan di awal tadi. Munasabahnya dengan tauhid, hadis ini mengharamkan haitsu harramal haditsul ikthar minal halif li nadzari ka tanak usul li ta'dilillah wa dzalika yunafi tauhid, sama dengan ayat yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Thank you.